لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قال الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا dan firman Allah Subhanahu wa taala واعبدوا الله dan beribadahlah kalian kepada Allah wala tusyriku bihi syai'a dan janganlah kalian berbuat kesyirikan ya, dengannya ya, bersama siapapun juga. Ini ayat berikutnya yang beliau rahimahullah taala sebutkan, yaitu ayat pada surah Al-An'am. Iya. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Iya. Al-Maidah ya. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepada Allah semata dan jangan kalian berbuat kesyirikan dengannya syai'an sedikit pun. Ayat ini dikenal di kalangan para ulama dengan nama ayat al-huquq al-asyarah, ayat yang menyebutkan 10 hak, yang menyebutkan 10 hak ya, karena pada ayat ini sampai akhir ayat disebutkan orang-orang yang atau hak-hak atau kewajiban yang wajib kita tunaikan, kita berikan hak kepada setiap pemiliknya. Disebutkan padanya hak Allah, kemudian hak orang tua, hak tetangga, hak kerabat, kemudian teman-teman yang dekat dan yang jauh, kemudian apa namanya orang-orang fuqara wal masakin dan seterusnya. Iya. Yang mana dari semua hukuk tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang paling pertama adalah berkenaan dengan haknya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baru setelah itu disebutkan hak-hak apa namanya? Ya, selainnya. Maka ini sebagai penegasan dari apa yang telah berlalu ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan hukum bertauhid kepadanya sebelum berbakti kepada kedua orang tua dan hak-hak yang lainnya. Dan telah kita jelaskan bahwa hak orang tua merupakan manusia yang terbesar haknya atas diri kita. Dan tatkala hak orang tua tersebut berada di bawah hak Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa hak Allah Subhanahu wa taala merupakan hak yang tertinggi, hak yang mutlak. Iya. Hak yang mutlak. Di mana pada ayat yang telah berlalu Allah taala menyatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ditempatkan hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin dari sini ada yang bertanya, terus bagaimana dengan hak Rasulullah? Karena pada ayat ini tidak disebutkan tentang Rasulullah, tidak disinggung mengenai Rasulullah. Lantas di mana hak beliau? Iya. Sallallahu alaihi wasallam dari 10 hak tersebut. Dari 10 hak tersebut. Kata para ulama bahwa hak Rasulullah SAW itu tentunya lebih tinggi dibandingkan hak orang tua. Dia tidak disebutkan dalam ayat karena dia sudah tergabung dan sudah menjadi konsekuensi dari hak Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antara hak Allah Subhanahu wa taala ya adalah kalian membenarkan, menaati dan menjauhi semua larangan dari Rasul yang dia utus. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam banyak ayat atau dalam beberapa ayat disyaratkan hal ini. Semacam pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ati'ullaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Muhammad, kalian akan apa namanya? Mendapatkan hidayah. Iya, tanpa disebutkan adanya Allah Subhanahu wa taala di sini. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa menaati Rasulullah SAW itu menaati Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Dalam riwayat yang sahih disebutkan Nabi bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena ialah ketaatan kepada Rasulullah itu bersifat mutlak tanpa ada pengecualian, sebagaimana ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Ar-Rasul. Ketika menyebutkan apa namanya Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan fiilnya, amilnya. Ini atiu. Atiullaha menunjukkan apa? Wajib taat secara mutlak kepada Allah. Ketika menyebutkan Ar-Rasul, Allah ulangi amilnya, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Ar-Rasul. Menunjukkan juga wajib taat secara mutlak kepada Ar-Rasul. Iya, tapi ketika menyebutkan pemerintah, Allah tidak mengatakan wa atiu apa? Ulil amr. Tapi hanya digandengkan saja, wa ulil amri minkum. Dihilangkan apa? Amilnya. Sekedar digandengkan kepada apa? Allah dan Rasulnya. Dari sini para ulama mengatakan bahwa dihilangkannya kata ati'u pada kalimat ulil amri minkum ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amr tidak bersifat mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula orang tua di sini tersebut. Demikian pula orang tua dalam hal ini, bahwa ketaatan pada mereka tidaklah bersifat mutlak. Tidaklah bersifat mutlak. Iya. Karena ialah hak beliau SAW itu lebih besar dibandingkan hak orang tua. Dibandingkan hak kedua orang tua, ketaatan kepada beliau muqaddam, lebih didahulukan dibandingkan ketaatan kepada kedua orang tua. Walaupun tentunya seorang muslim seperti yang kita sebutkan pada pertemuan saya lalu berusaha untuk tidak mempertentangkan diantara keduanya. Tidak mempertentangkan diantara keduanya. Dan di sini letak kefakihan seorang, termasuk dari fikih seseorang, tidak mempertentangkan antara dua ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama memang masih bisa di apa namanya dipadukan. Iya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, menyebutkan tentang hak Ar-Rasul ini, kata beliau, li kulli insanin lahu maulid apa lahu abawan wa maulidan. Iya. Bahwa setiap manusia itu punya dua ayah dan punya dua hari lahir. Ya, atau beliau menyebutkan dua hari lahir terlebih dahulu, kemudian dua ayah. Ya. Kata beliau, adapun ammal maulidul awal, adapun maulidnya yang pertama, yakni hari lahirnya dia yang pertama, ya, fa inda waladathu ummuhu, pada hari ketika ibunya melahirkan dia ke muka bumi ini. Ya. Wa amma mauliduhu tsani, adapun maulidnya yang kedua, yakni hari lahirnya dia yang kedua, fa inda tibaihi apa li sunnati Rasulillah sallam, tatkala dia mengikuti sunnahnya Rasulullah. Ya. Karena orang yang walaupun dia hidup tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallam, maka apa, fi manzilatil amwat, kedudukannya sama seperti orang-orang yang telah meninggal, tidak ada manfaatnya. Ya. Hatinya adalah hati yang mati, dan orang yang mati hatinya maka dia dihukumi mati oleh syariat walaupun jasadnya masih berjalan di muka bumi ini. Karenanya orang-orang kufar dihukumi mereka apa? Amwatun, orang-orang yang mati secara syariat karena hati mereka adalah mati. Iya. Kemudian beliau mengatakan, adapun dua ayah, iya, fa amma abuhul awwal, adapun abinya yang pertama, ayahnya yang pertama, fa zauju ummuhu, fa zauju ummihi, yaitu apa? Suami dari ibunya. Iya. Adapun Abu Husani, ayahnya yang kedua adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, atau beliau mengatakan adapun abinya yang pertama Abul Jasmani, ayahnya secara jasad. Iya, fazauju ummi, yaitu suami dari ibunya. Adapun ayahnya yang kedua yaitu Abu Ruhi, ayahnya ayah dari rohnya. Ayah ayah dari rohnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian beliau mengatakan apa namanya? Menyebutkan dalilnya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Innama ana lakum bimanzilatil walid." Innama ana lakum bimanzilatil walid. Saya kedudukan saya di hadapan kalian ini tidak lain kecuali seperti seorang ayah. Iya. Seperti seorang ayah. Ya, ini tatkala ayah jasmani yang melindungi jasadnya dari terik matahari, melindungi jasadnya dari kelaparan, melindungi jasadnya dari kedinginan. Ayah jasmaninya yang melindungi apa namanya jasadnya dari kerusakan. Maka ayah rohani lah yang memperbaiki rohnya dari kerusakan. Ya, kan begitu? Ya, Rasulullah SAW yang menghidupkan hatinya, memberikan makan hatinya, melindungi hatinya, rohnya, kemudian memberinya pakaian, walibasut taqwa dzalika khair, ya, dan seterusnya. Ya. Dan tentunya sudah dimaklumi bahwa roh itu lebih utama atau lebih penting dibandingkan jasad. Kan begitu? Bahwa roh itu lebih penting dibandingkan jasad. Memberikan makan roh dan melindungi roh itu lebih utama atau lebih penting dibandingkan jasad. Lebih penting dibandingkan al jasad. Iya. Maka ini jelas. Iya. Sekali lagi sebagai penegasan akan wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat sekutu kepadanya dan tergabung di dalamnya, termasuk di dalamnya kewajiban menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita kembali kepada ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berbuat kesyirikan syai'an sedikit pun. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata dalam mengenai ayat ini, menafsirkan ayat ini. Kata beliau, ya'murullahu taala ibadahu bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Iya. Bahwa Allah taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepada-Nya tanpa ada sekutu baginya. Fa innahul khaliqur raziqu al-mutafaddilu ala khalqihi fi jami'il halat. Karena dialah pencipta pemberi rezeki yang mutafaddil, yang apa namanya berkenan memberikan keutamaan kepada para makhluknya pada semua keadaan mereka. Wa huwal mustahiqqu minhum ay yuwahhiduhu wa la yusyriku bihi syai'an min makhluqatihi. Maka dialah Allah yang berhak yang berhak mendapatkan dari mereka, yaitu agar mereka bertauhid kepadanya dan tidak berbuat sekutu dengan para makhluknya sedikit pun juga. Iya. Jadi kata syai'an atau wa'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, hadza an-nafyu wa la tusyriku bi syai'a, ini apa? Al-isbat. Apa namanya? Terbalik ya. Wa'budullaha ini al-isbat, wa la tusyriku bi syai'a ini an-nafyu, dan an-nafyu al-isbat berkumpul lahirlah apa? At-tauhid. Inilah sisi hubungan munasabah ayat ini dengan kitab At-Tauhid, di mana ayat ini menyebutkan pada 10 hak. Hak yang terbesar adalah hak tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu At-Tauhid. Iya. Wa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, telah kita terangkan mengenai makna ibadah. Iya. Wa la tusyriku bi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik dengan Allah Subhanahu wa taala syai'an. Adapun pembahasan syirik insyaallah kita undurkan, ada bab tersendiri beliau buat, babul khaufi minasyirk, bab tentang wajibnya takut dari kesyirikan. Insyaallah kita undur penjelasan mengenai kesyirikan. Iya. Kemudian syai'an di sini, syai'an isim nakirah dalam susunan kalimat penafian, apa nahi, pelarangan. Ya. Sehingga bermakna umum. An-nakirah fi siyakin nafi ayo in nahi أو الاستفهام يفيد العموم atau tufidul umum, bahwa apa namanya nakirah ketika terletak pada kalimat penafian atau nahi pelarangan atau istifham, ini bermakna umum. Iya. Adapun pada kalimat apa namanya nakirah ketika dalam kalimat isbat penetapan, ya, kalimat positif, maka dia apa? Bermakna itlak. Menunjukkan makna mutlak. Ya. Adapun nakirah pada susunan kalimat asyart, maka ada silang pendapat di kalangan usuliyin dalam masalah ini, apakah dia bermakna umum atau bermakna mutlak. Ya. Ala kulli hal, di sini nakirah berada pada susunan an-nahi sehingga dia bermakna umum, yakni syai'an, sedikit pun juga. Ya. Jangan berbuat kesyirikan dengannya sedikit pun juga. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, tidak itu kepada malaikat yang didekatkan oleh Allah Ta'ala, dan tidak pula kepada nabi yang terutus. Tidak boleh berbuat sekutu dengannya. Tidak itu pada ucapan, amalan, keyakinan, ibadah harta, ibadah badan. Tidak itu ketika lapang maupun dalam keadaan sempit. Tidak itu jumlahnya besar maupun jumlahnya kecil. Dilarang berbuat kesyirikan secara mutlak. Ya. Akan datang nanti hadis riwayat Imam Ahmad beliau bawakan mengenai kisah dua orang. Ya. Kata Nabi SAW, "Dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab." Bahwa seorang ada seorang yang masuk surga karena lalat dan yang lainnya masuk neraka karena lalat. Ya. Maka mereka berkata, "Kaifa dhalika ya Rasulullah?" Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Beliau mengabarkan, marra rajulani ala qaumin lahum sanam, bahwa ada dua orang lelaki melewati sebuah kaum yang memiliki berhala. Ya, memiliki berhala. La yajuzu ahadan hatta yataqarraba ilaihi. Mereka tidak akan membiarkan seorang pun lewat hidup-hidup sampai orang yang mau lewat itu mengadakan taqarrub, sesajen, memberikan sesajen persembahan kepada patungnya, berhalanya. Faqalu lil awwal, maka mereka pun berkata pada orang yang pertama, qarrib, ayo adakan pendekatan, sesajen, ya, persembahan kepada sembahan kami. Ya. Maka dia pun mengatakan apa? Bahwa saya tidak akan mengadakan taqarrub, ya, kepada siapapun dengan apapun kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Maka mereka pun memenggal lehernya dan dia pun masuk surga. Faqala lil-akhir, mereka kemudian berkata pada orang yang kedua, qarrib, ayo lakukan taqarrub, pendekatan, sesajen dan seterusnya. Iya. Dia katakan, "Ma indi uqarrib, saya tidak punya sesuatu, saya musafir, tidak punya sesuatu untuk saya persembahkan." Mereka pun mengatakan, qarrib walau dhubaba, adakan taqarrub walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dhubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Ya, maka dia pun mengadakan taqarrub dengan seekor lalat, dia pun dibiarkan lewat dan dia masuk ke dalam neraka. Ya. Maka di sini asyhad di sini bahwa adzabah, penyembelihan, itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan ketika dia menyembelih sapi, kerbau atau unta dikatakan syirik, akan tapi ketika ayam bukan syirik, atau ketika lalat bukan syirik. Karena menjadi inti adalah apa? Al-ibrah bil ma'ani. Yang menjadi inti ini apa namanya? Yang menjadi patokan adalah maknanya. Makna syirik itu apa? Bukan lafadznya, walaupun berbeda-beda antara sapi, unta dengan lalat. Iya. Bukan ketika dikatakan bertakarub dengan sesuatu yang banyak baru dikatakan syirik, sementara kalau yang kecil-kecil tidak. Maka kalimat syai'an ini mutlak, la tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan Allah Subhanahu wa taala syai'an, sedikit pun juga. Sedikit pun juga. Dan perincian kesyirikan ini akan datang satu persatu penyebutannya oleh Syekh rahimahullahu taala, baik syirik yang merupakan syirik akbar maupun kesyirikan yang merupakan syirik asghar. Iya. Kemudian pada ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, terdapat dalil akan batilnya ibadah yang disertai dengan kesyirikan. Batalnya ibadah, tidak syahnya ibadah, fasadnya ibadah yang disertai dengan kesyirikan. Ya, kenapa? Karena ibadah itu lawan dari apa? Asyirk. Syirik itu lawan dari ibadah. Ya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kemudian melarang kebalikannya, iya, itu menunjukkan apa? Ketika sebuah kebalikan itu ada, maka sesuatu itu tidak ada. Iya. Tidak akan ada dua perkara yang saling bertolak belakang berkumpul dalam satu tempat dan satu waktu yang sama. Karena Allah memerintahkan ibadah dan melarang dari syirik. Pemahamannya apa? Pemahamannya kapan ada syirik, maka tidak ada ibadah. Tidak ada al-ibadah. Walaupun dia sedang mengerjakan ritual ibadah, gerakan lahiriahnya ibadah, tapi tatkala terjadi kesyirikan, maka itu tidak teranggap sebagai ibadah. Iya. Dan juga apa yang ma'ruf di kalangan para usulin, bahwa an-nahyi yaqtadil fasad, bahwa larangan itu mengharuskan fasadnya sebuah apa? Amalan kalau dilanggar. Ya, ketika dilarang dari sesuatu kemudian dilanggar, maka itu menunjukkan rusaknya hal tersebut. Maka ketika dia ibadah, ya, ketika dia beribadah dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala pada lanjutan ayatnya wala tusyriku bihi syai'a, sementara syirik itu berkenaan dengan ibadah, maka ini menunjukkan bahwa ibadahnya batal, fasad. Ya. Rusak ibadah tersebut ketika dimasuki oleh kesyirikan. Ya. Dan sebaik-baik misal dalam hal ini adalah apa yang beliau rahimahullah sebutkan dalam Al-Qawaidul Arba. Iya. Ketika beliau memperumpamakan, kata beliau, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadatsi idza dakhala fit thaharah. Iya. Kata beliau, karena ialah tatkala kesyirikan itu masuk dan bercampur ke dalam sebuah ibadah, maka ibadah itu fasadat, rusak. Iya, kal hadatsi, sebagaimana hadas ketika dia masuk di tengah-tengah thaharah. Maka thaharahnya apa? Rusak. Iya. Maka di sini beliau memperumpamakan tiga perkara. Tauhid atau ibadah, tauhid dan syirik. Iya. Ibadah, tauhid dan syirik. Apa yang menjadi permisalannya? Ibadah diperumpamakan seperti salat. Ibadah diperumpamakan seperti salat. At-tauhid diperumpamakan sebagai thaharah, wudu dan semacamnya. Sementara syirik diperumpamakan seperti hadas, pembatal wudu. Iya. Atau apa? Pembatal thaharah. Iya. Bagaimana keadaannya? Siapa yang mau memahami antara hubungan tauhid, syirik dengan ibadah, dia harus pahami kehubungan antara salat misalnya, percontohan ibadah ya, salat, thaharah dengan hadas. Bagaimana hubungannya? Iya. Ketika ada orang yang sedang salat atau dia misalnya dia berhadas, tidak berwudu, langsung memaksakan dirinya untuk beribadah. Ya. Padahal dia sudah tahu dia ini tidak berwudu. Maka ini jelas apa namanya? Salatnya tidak syah. Batal. Maka demikian pula orang yang sudah jelas berbuat kesyirikan, ya, telah berbuat syirik lantas dia belum bertaubat dari syiriknya, maka semua ibadah yang dikerjakan itu tidak diterima. Iya. Tidak diterima. Nah. Atau misalnya, atau inilah makna dari ucapan sebagian ahli ilmu ketika mereka menyebutkan syarat diterimanya amalan. Ya ma'ruf, syarat diterima amalan kan ada dua ya. Ada ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ikhlas dan mutaba'ah. Ada sebagian ulama yang menambahkan syarat yang ketiga, tapi sebenarnya terambil dari ikhlas, cuma disendirikan karena butuh diingatkan. Iya. Mereka menambahkan satu syarat yaitu sihhatul mu'taqad. Akidahnya benar. Yakni akidahnya bukan akidah yang mengkafirkan. Misal begini. Ada orang yang salat, misalnya salat sesuai dengan sifat salat Nabi dan dia ikhlas dalam salatnya lillahi taala. Tapi orang ini meyakini Al-Quran itu makhluk. Meyakini Al-Quran itu makhluk, kan begitu? Keyakinan Al-Quran itu makhluk, kalau dia meyakininya tidak ada penghalang kekafiran, maka dia kafir, kan begitu? Maka dengan kekafiran ini, walaupun dia ada mutabaah dalam sholatnya, walaupun dia ikhlas dalam sholatnya, maka tidak diterima sholatnya, kan begitu? Walaupun ikhlas, walaupun mutabaah, tapi ketika ada pembatal, ya, akidahnya adalah akidah yang mengkafirkan, akidahnya tidak di, apa sholatnya tidak diterima, walaupun ada ikhlas, walaupun ada mutabaah. Mafhum? Nah, sama seperti ini, orang yang sholat ikhlas, mutabaah, tapi tidak ada wudunya, tidak ada artinya sholatnya, kan begitu? Ya. Tidak ada artinya sholatnya, tidak wudu. Atau misalnya di tengah-tengah sholat ada orang yang apa? Hah? Buang angin, berhadas. Sekarang pertanyaannya, yang batal ini sholatnya saja atau sholatnya dengan wudunya batal dua-duanya? Dua-duanya batal kan? Ada orang sholat misalnya di tengah-tengah sholat, apa namanya? Dia buang angin. Maka di sini tidak bisa kita katakan yang batal cuma sholatnya, tapi yang batal sholatnya dan wudunya. Sama seperti ketika orang berbuat syirik dalam ibadah, yang batal di sini apa? Bukan ibadahnya saja, tapi ibadah dan tauhidnya batal. Kalau begitu, bukan hanya ibadahnya yang batal, tapi ibadah dan tauhidnya. Karena orang yang berbuat syirik akbar, dia harus memperbarui tauhidnya dengan mengucapkan syahadah. Bukan hanya sholatnya yang batal, ibadahnya yang batal. Misalnya dia menyembelih untuk jin, maka di sini yang batal bukan hanya sembelihannya, tapi apa? Tauhidnya juga batal, keislamannya. Ini lihat bagaimana perumpamaan yang detail yang beliau sebutkan rahimahullahu taala dalam masalah ini. Maka tatkala Allah memerintahkan ibadah dan melarang dari lawannya, itu menunjukkan fasadnya sesuatu yang diperintahkan tersebut, yaitu ibadah, ketika ada lawannya, ketika dia bertemu dengan kesyirikan yang menjadi lawan dari at-tauhid tersebut. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Sekira itu penjelasan mengenai dalil yang beliau sebutkan. Insyaallah taala selanjutnya kita akan menyebutkan dalil yang lain.